Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa qadri wa miqdari lazim. Rabbi israh li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah rekan-rekan muslimin dan muslimat yang saya hormati, syukur alhamdulillah malam ini kita diberikan Allah kesempatan untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya. Ini termasuk waktu yang istijabah juga dalam berdoa. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Malam ini kita sampai ke kitab Bulughul Maram bab haid. Kemarin terakhir kita membahas bab tayamum. Ya. Sebelum kita mulai, haid ini sebenarnya kajian untuk perempuan ya. Rasulullah itu setiap Kamis sore itu biasa beliau ada jamaah pengajian khusus untuk ibu-ibu dan kaum wanita, sebab mereka juga punya problem biasanya yang mungkin tidak etis kalau dibicarakan secara umum ya. Dulu sudah kita pernah bahas bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai beberapa cairan ya, cuma perempuan nanti akan ditambah dengan 3. Pertama dulu kita sepakati cairan laki-laki dan perempuan ini sama, yaitu pertama namanya wazi. Wazi ini biasanya cairan putih bening berlendir, itu biasanya keluar di saat kondisi tubuh tidak fit, biasanya kena kecapean, habis main bola, terus kita pipis, itu di ujung pipis biasanya ada lendir itu. Ya. Ini tidak najis, ya tetap membatalkan wudhu, tapi tidak wajib mandi. Sebab yang membatalkan wudhu adalah yang keluar dari itu dalam bentuk apapun. Ya. Yang kedua, ini perempuan laki-laki sama ya, itu mazi. Mazi itu cairan bening juga berlendir, itu biasanya keluar ketika kita bersyahwat. Ini tidak wajib mandi, tapi najis. Kalau kena pakaian tidak boleh dipakai sholat. Ya, pernah merasakan ya? Kalau enggak normal. Silakan berobat. Enggak tahu saya ya, berobat lah. On Clinic, wah park. Bukan promosi, saya baca-baca aja di koran On Clinic. Wopo On Clinic. Yang ketiga, mani ya. Itu kebalikan air yang tadafuk. Kalau dalam pikir itu tadafuk itu apa ya? Kalau bahasa kitanya mungkin muncrat lah ya, tadafuk. Itu dikeluar karena diiringi dengan kenikmatan biasanya ya. Dan itu wajib mandi, tapi tidak najis. Sperma itu gak najis lah. Ya, gak najis. Artinya kalau kena kain, boleh kita pakai sholat. Rasulullah pernah kena kainnya, kalau kita baca dulu ya. Cuma beliau lihat aja, dan beliau hanya menyapu-nyapunya, tidak dianggap najis gitu loh. Ya dulu yang pernah saya ditanya oleh seorang jemaah wanita dulu, pernah saya berikan kepada teman-teman ya, Ustadz, gimana hukumnya tertelan mani suami gitu loh. Waktu itu kan saya agak bingung maksudnya apaan gitu, kok bisa tertelan gitu loh. Apakah masuk piring, sendok, bagaimana gitu loh. Ternyata pertanyaan dia tuh sebenarnya, apa hukumnya oral sex ketika istri haid gitu loh. Cuma dia mungkin gak mau langsung, malu gitu ya. Akhirnya dibelit-belitin pertanyaan. Saya juga belit-belit jadinya bingung gitu loh. Mau langsung aja selesai itu. Ya. Ya walaupun sperma itu boleh enggak dimakan itu isinya. Sperma itu kan bukan barang najis Pak itu lah. Ya diperjualbelikan tidak boleh ya. Oh, turun perjualbelikan. Ya. Terus perempuan nanti ditambah Allah dengan kelebihan. Pertama darah haid itu yang reguler tiap bulan. Yang kedua nanti darah nifas setelah melahirkan. Yang ketiga nanti darah istihadah. Nah ini yang banyak dibahas dalam kitab Bulughul Maram ini adalah darah istihadah, darah kotor. Darah kotor ini kalau laki-laki sama hukumnya dengan tasalsul baul, beser ya, pipis terus itu loh. Karena ada orang punya penyakit seperti itu ya, tidak bisa mengontrol itu loh, apa pipisnya tuh keluar terus, netes-netes gitu loh. Itu sebenarnya penyakit ya, sebenarnya bisa disembuhkan gitu loh. Tapi biasanya orang kena penyakit itu agak punya pengaruh psikologis. orangnya sering minderan, rendah diri, sering ragu-ragu, gampang ragu, ya. Biasanya begitu. Nanti hukumnya sama, artinya dia tetap wajib sholat, tapi nanti ada hukumnya tidak boleh sholat itu dua sholat dengan satu wudhu itu nggak boleh nanti. Itu khusus untuk orang-orang istihad tuh. Dan tasasul baul. Ada lagi satu penyakit yang saya temukan di kitab fikih itu, tasasul reh, kentut terus gitu loh. Jadi mungkin produksi anginnya agak tinggi mungkin ya. Jadi sebentar tongot-tongot gitu. Itu kalau bisa nggak usah jadi imam lah. Jadi makmum aja lah. Kalau jadi imam nanti repot. Keluar masuk. Kasihan jemaah, imam ngapain sih gitu. Seperti itu ya. Itu yang kita bahas nanti. Baiklah, kita mulai dengan hadis pertama. Kitab Bulughul Maram, yang bawa buku silakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah. Beliau berkata, Inna Fatimata binti Abi Hubaisyin kanat tustahabbu. Faqala Rasulullah. Ya, hadisnya agak panjang. Inna damal haidhi damun aswadun yu'rafu. Fa idza kana zalika famsiki minas shalah, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalla. Ini istihadhah ya, kajian untuk perempuan. Dari Aisyah beliau berkata, Inna Fatimah binti Abi Hubaisyin, seorang sahabiah namanya Fatimah binti Abi Hubaisy, kanat tustahaddu. Istihaddo ini itu darah yang keluar tidak disertai dengan tanda-tanda haid, atau darah yang keluar setelah bersih. Ini biar kita tahu juga laki-laki, walaupun gak pernah merasakan ya, soal nanti punya istri juga harus ngerti itu gitu. Atau nanti punya anak perempuan, atau nanti ada orang yang nanya gitu loh. Darah istihadhah, misalnya perempuan itu haid 5 hari. Hari ke-6 biasanya bersih gitu loh. Akhirnya dia mandi. Tapi hari ke-8 nanti keluar darah lagi gitu loh. Nah, itu tergantung kata ulama. Kalau nanti disebutkan sini. Faqala Rasulullah, jadi Fatimah binti Abi Hubaisyin itu haid istihadhah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswadun yu'raf. Darah yang cenderung berwarna hitam. Saya terus terang belum pernah melihat darah haid ya. Tapi kalau kita lihat dari keterangan Rasulullah, tak mungkinlah Rasulullah salah kan? Darah yang cenderung berwarna hitam. Pada darah itu kan warna aslinya merah ya. Ini agak merah, agak kayak hitam-hitaman gitu ya. Enggak usah dibayangin, kira-kira gitulah ya. Saya juga bingung jadi nyerahinnya. Darah agak kehitam-hitaman gitu lah. Ya, damun aswadun, darah yang agak aswadun itu ya, agak kehitam-hitaman ya. Yu'raf, dikenal. Dikenal ini maksudnya, perempuan biasanya bisa membedakan dirinya akan haid dan tidak, itu biasa ada tanda-tanda. Biasanya makanya kalau kita tafsirkan ayat Al-Quran itu ya, orang tua kita itu mengandung wahnan ala wahnin ya. Susah di atas kesusahan ya. Jadi perempuan itu sebelum nikah pun dia sebenarnya sudah susah loh dengan proses regenerasi manusia ya. Walaupun nanti ketika hamil dia juga susah, melahirkan juga susah, menyusui juga susah. Sebelum nikah pun sudah susah perempuan. Dengan apa? Dengan haid. Wahnan ala wahnin itu sudah mulai dengan haid. Perempuan kalau sudah haid, itu perutnya sakit. Kalau istri saya ya, dia sudah tahu perutnya melilit. Dulu istri saya sebelum nikah, itu kalau haid itu cerita dia ya, itu sampai dia guling-guling loh kesakitan. Tapi setelah nikah sembuh gitu loh. Ada dokternya ya. Saya dokternya. Kata orang sih, kalau nikah tuh sembuh gitu loh. Ya betul. Pas pertama-tama nikah pun dia kalau udah mau haid itu ya, sakit perutnya luar biasa. Sampai dia nungging begitu, sakit banget gitu loh. Itu maksudnya wahana lawan. Jadi perempuan itu sudah diberikan Allah fadilah ya, kelebihan dalam berupa jihad insya Allah ya. Itu dengan begitu loh. Cowok mana pernah begini. Kecuali kencing batu baru sakit gitu. Duh, luar biasa ya perempuan itu ya. Setelah menikah pun sama lagi. Wahnan ala wahninya lebih lagi ya. Makanya gak wajar lah kalau kita apa yang tidak menghargai perempuan ya. Apalagi seorang ibu. Makanya perempuan itu saya katakan lebih mulia dari laki-laki. Kalau kemarin kita katakan kalau ada gerakan kesetaraan gender, laki-laki disamakan dengan perempuan, itu menurut saya salah, sebab perempuan itu lebih tinggi, kalau disetarakan malah turun gitu loh. Laki-laki itu memang apa? tipuan-tipuan aja bagi saya. Laki-laki itu orangnya lemah menurut saya. Perempuan itu lebih kuat lah. Perempuan itu lebih kuat menjanda daripada laki-laki menduda itu ya. Coba lihat, banyak orang yang berhasil. Laki-laki itu sebulan aja udah jalan udah doyong-doyong gitu. Kenapa? Baru cerai gitu. Tapi kalau perempuan tuh sampai tua pun bisa membesarkan anak tanpa seorang suami. Tapi kalau suami jarang bisa membesarkan anak tanpa istri sampai dewasa ya. Kalaupun anaknya hidup paling patah-patah itu lah. Masih hidup aja udah syukur itu. Itulah ya. Cepat, memang perempuan tuh luar biasa. Makanya kata Rasulullah, siapa yang saya hormati ibumu, siapa yang saya hormati ibumu, siapa yang saya hormati ibumu gitu lah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu gitu lah. Untung dia nanya tuh. Kalau enggak nanya kita enggak ada loh. Siapa Rasulullah? Dia pulang udah kita enggak ada tiga perempuan. Mau syukur juga dia nanya itu. Masih ada kita dikit ya. Ayahmu gitu. Lumayan lah. Kenapa dia enggak nanya lagi ya? Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu dua gitu ya. Salah enggak nanya lagi sih dia. Saya pernah ditanya dulu masalah Isra Mi'raj ya. Ya, dulu pernah kita bahas. Nabi Musa ketika, ya ini cerita dalam buku ya, Allah Alam, dalam tafsir cuma gitu. Pertama sholat kan 50, terus turun naik sampai dikurangi 55 sampai 5 kali sholat ya. Itu Nabi Musa masih mengatakan, Muhammad umatmu lemah loh. Coba kau minta lagi keringanan dari Allah. Kata Nabi Muhammad, udahlah saya malu gitu ya. Nah coba Nabi Muhammad naik lagi waktu itu kan cuma 2 jadinya kan. Subuh sama Isya mungkin ya. Kenapa Rasulullah gak naik lagi gitu. Wah itu cerita ya saya bilang. Ya. Inna damal haidhi damun aswadun, darah yang hitam, yu'raf, diketahui. Perempuan tuh tahu biasanya darah haid itu nanti diiringi dengan sakit dan segala macam ya. Makanya kita tidak, mereka diberikan keringanan untuk tidak sholat, untuk tidak puasa. Kita juga sebagai suami tidak boleh mengganggu istri dalam keadaan haid ya. Dan budaya-budaya sebelum Islam itu memperlukan haid itu sangat luar biasa. Orang Yahudi itu katanya perempuan haid itu tidak boleh berinteraksi dengan keluarga. Malah pernah saya baca dalam buku, orang Yahudi itu membuat sebuah tempat pengasingan untuk perempuan haid. Begitu hinanya orang haid di zaman Yahudi itu loh. Padahal kalau gak ada haid mereka gak ada loh ya. Bahlulnya Yahudi begitu itu loh. Jadi siapa yang haid dia taruh di sana gitu loh. Nanti kalau sudah haid baru boleh pulang lagi ke rumahnya. Itu Islam yang memerdekakan begitu. Kata Rasulullah, perempuan haid itu tidak najis gitu. Dalam artian dia boleh berinteraksi dengan suaminya. Bahkan hadis nanti kita baca ya. Apa yang halal bagi perempuan haid? Ma fauqal azar, nanti ada di atas pinggang ke atas gitu. Itu halal buat suaminya. Rasulullah saja sendiri ketika Aisyah haid, Rasulullah mau sholat wudhu, malah Aisyah yang menyisirkan rambutnya. Saya haid ya suamiku, haid bukan di tanganmu, kata Rasulullah. Jadi boleh tidur bareng, itu Islam itu. Makan bareng segala macam gitu. Kalau Yahudi itu enggak diapakan dulu gitu. Islam lah yang memerdekakan seperti itu ya. Yu'raf, diketahui. Fa'idha kana zalika famsiki minas sholah. Apabila kalian mendapati seperti itu, famsiki, berhentilah dari sholat. Cuti ya, istirahat. Wa idza kana al-akhar, tapi apabila selain daripada itu, mungkin warnanya merahnya agak merah biasa gitu ya, bukan merah kayak hitam-hitaman, dan juga tidak diikuti oleh tanda-tanda haid, fatawaddo'i, berwudu'lah. Wa sholah, dan sholatlah. Jadi untuk orang istihadah, satu wudu' hanya boleh untuk satu sholat. Ya. Tidak boleh, kalau kita kan yang normal, boleh satu dua sholat dengan satu wudhu ya. Kalau tiga sholat bisa nggak? Sulit ya. Dari asar sampai isya, masa nggak buang angin ya, susah juga. Kalau nggak buang angin kelainan itu. Mungkin kalau dua sholat mungkin bisa digabung waktu-waktunya dekat ya. Nanti ada caranya dari ajakan Rasulullah. Jadi hadis pertama dari Aisyah, riwayat daripada Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, Hakim. Apabila ada darah haid, warna yang kehitam-hitaman yu'raf, yang dikenal, ma'ruf lah bagi perempuan ya. Fa'idha kana zalika famsiki minas sholah. Hindari yang berhubungan dengan sholat. Boleh gak mandi? Silahkan mandi, gak ada masalah. Tapi jangan niatnya mandi bersih. Kalau gak mandi selama haid kan, ya coba kalau 5 hari gak mandi kan gatal-gatal juga tuh. Membersihkan tubuh silahkan. Cuma tidak boleh niat misalnya wudhu. Bagaimana memegang Quran? Kita dulu masih ditanya juga ya. Banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ya, kemarin Siapa yang nanya kemarin, lupa saya itu. Ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran, la yamussuhu ilal mutahharut, tidak boleh memegang Quran kecuali orang-orang yang suci. Kemarin saya ditanya, Ustaz, saya menemukan tafsir lain. Mutahharun itu artinya malaikat. Oke, saya temui juga itu, saya bilang. Ketika habis pengajian kita ngobrol di dalam. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah itu, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamussuhu ilal mutahharun. Itu artinya malaikat. Memang ada tafsir begitu, saya akui. Cuma saya tidak setuju, kurang suka dengan tafsir itu. Kenapa? Dikatakan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali para malaikat. Saya khawatirnya tafsir itu akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap orang-orang liberal. Sebab orang liberal mengatakan bahwa Al-Quran yang suci itu adalah yang di Lauh Mahfuz, itu yang dijaga oleh malaikat, itu yang disentuh oleh malaikat. Sedangkan Quran yang ada di kita ini boleh kita pegang walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Ya, itu yang saya hindari. Sebab kenapa? Orang liberal sampai sekarang masih menggiring kita untuk mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di kita ini itu gak suci. Yang suci itu adalah yang di Lauh Mahfuz. Jadi ini sama aja dengan kitab lain. Jadi kalau ada pendapat mengatakan bahwa boleh kita membaca Al-Quran, megang Al-Quran tanpa wudu, saya khawatirnya di situ. Lama-lama nanti Quran disamakan dengan buku lain. Dan itu sudah terjadi loh sekarang. Banyak ustaz-ustaz kita, bukan ustaz ya, gak pantas dia sebut ustaz itu. Cuma dosen aja gitu loh. Ada yang menginjak Quran tuh sudah ada. Jangan-jangan dikira orang Kristen tuh nginjak Quran ya. Orang Islam pun sudah ada. Yang mengatakan Quran ini hanya kitab budaya, sudah ada bukunya loh. Al-Quran, kitab sastra terbesar. Itu yang ngarang adalah murid Nasir Hamid Abu Zaid yang sudah meninggal itu loh. Mei 2010. Hafal banget saya tanggalnya tuh. Karena saya SMS sama teman saya, alhamdulillah, bukan innalillah, alhamdulillah, Nasir Hamid Abu Zaid sudah meninggal. Dialah tokoh liberal internasional yang mengatakan Quran itu bukan kitab suci, itu hanya kitab budaya. Enggak harus kita imani. Ya. Nah, itulah saya khawatirkan, kalau ada pendapat nanti mengatakan, yang dimaksud dengan surah Al-Waqi'ah itulah yang masuk ilal mutahharun, hanya malaikat, berarti boleh kita memegang Quran dalam keadaan tidak suci, saya kurang setuju, saya bilang. Sebab takut nanti kita dibawa ke pemahaman yang salah, berarti nanti Quran itu sama aja dengan kitab-kitab yang lain. Gitu. Boleh kita baca sambil tidur, kaki ke atas. Tuh. Takutnya saya di situ. Ya, jadi lebih aman kita tafsirkan, la yamussuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan mutahharun, suci. Ya walaupun pendekatan bahasa bisa kita pakai ya. Teman-teman kalau lihat karang-karang orang liberal itu ya, macam-macam itu. Al-Quran edisi kritis. Ada lagi dua edisi kritis. Kepala kau aja dikritisin gitu. Al-Quran lagi disalah-salahin. Itu orang liberal itu begitu otaknya. Itu enggak dengan tidak menafsirkan itu aja mereka sudah begitu. Apalagi kita tafsirkan begitu gitu. Tambah seneng dia. Dia pokoknya kalau kita masih beriman dengan Al-Quran itu, orang-orang munafik itu darah tinggi mungkin dia ya, gede banget, kok percaya banget ya sama Al-Quran gitu. Lah ente juga kenapa gak percaya sama Al-Quran gitu ya, apa bedanya ente sama seorang kafir gitu. Lebih parah loh munafik itu sama orang kafir ya. Al-munafikun kana fidarki asfali minanar ya, surat apa itu, orang munafik itu nanti diintip-intipnya neraka ya. Jadi neraka bawah itu, oh, dia di sana itu, orang kafir di atas, orang kafir mulai di atas, dia di bawah itu. Sebab dia musuh dalam selimut ya. Kita tertipu gara-gara orang dengar orang munafik itu penampilannya luar biasa, omongannya luar biasa gitu ya. Padahal kerjanya melemahkan akidah kita saja itu. Hati-hati ya, ketemu orang-orang liberal munafik seperti itu. Gak usah didengerin aja ngomongnya itu. Kalau dia ngomong, bapak ngomong sama pot aja deh itu. Udah tinggal udah. Ini ada pot bunga saya nih, ngomong aja sama sono. Atau sama tiang sama siapa kayak gitu loh. Ya, bercandanya begitu ya. Hadis pertama. Hadis kedua, wa fi hadisit Asma binti Umaysin inda Abi Daud. Hadis daripada Asma binti Umaysin inda Abi Daud. Asma binti Umaysh. Abu Bakar juga punya nama, anak beliau adalah Aisyah dan Asma binti Abu Bakar dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Asma ini menikah dengan dengan Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi. Melahirkan anak namanya Abdullah ibnu Zubair, keponakan daripada Siti Aisyah. Dia meninggal sewaktu Masjidil Haram dikepung oleh lupa saya, pembunuh para ulama itu. itu lupanya. Jadi ceritanya Abdullah bin Zubair kan pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah itu pernah berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah bin Zubair, saya ingin Ka'bah itu dua pintu gitu loh. Sebab sekarang satu pintu, saya pengen dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi setelah Rasulullah meninggal, pintunya tetap satu." Nah, Abdullah bin Zubair ini menganggap wasiat. Akhirnya beliau ingin merombak Ka'bah tersebut. Orang Makkah menahan pada saat itu, "Jangan Abdullah." Enggak ingat apa kejadian burung Ababil ketika Ka'bah kita hancurkan, dihancurkan oleh tentara Abraha. Kata Rasulullah, ini beda, ini keinginan Nabi loh. Jadi hadis itu ada tiga ya, ada empat. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, ada hadis hammiyah, keinginan Rasulullah. Itu juga hadis. Contohnya hadis Rasulullah kalau naik haji dengan haji ifrat. Tapi beliau pernah berkata, seandainya tahun depan saya hidup, saya akan haji dengan tamatuk gitu loh. Jadi lebih tinggi mana tamatuk daripada ifrat, kan sering ditanya orang ya. Kalau Indonesia kan tamatuk semua. Tamatuk itu umroh dulu baru haji. Tamatuk itu artinya bersenang-senang. Mata'a ya. Jadi setelah umroh, pakai baju biasa kayak saya ini, ya bisa kemana-mana, jalan-jalan, belanja-belanja. Bahkan berhubungan suami istri pun di Mekah bisa gitu loh. Tapi kalau orang ifrat kan gak bisa. Dia pakai ihram terus sampai akhir rukun haji gitu loh. Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair nekat. Kalau kalian gak mau, biar saya aja yang merubah pintu Ka'bah. Akhirnya sewaktu dirubah, orang-orang Mekah pada lari semua, takut ya kejadian burung Ababil itu. Tapi akhirnya ya tetap dirubah gitu loh, sama Abdullah bin Zubair. Nah, waktu itulah beliau dianggap memberontak kepada Baghdad. Akhirnya beliau diperangi, sampai beliau mundur pada saat itu, dimarahi oleh Siti Aisyah. Gak pantas orang muslim itu mundur dari medan pertempuran. Akhirnya beliau mati di dalam Masjidil Haram, ditembakin oleh, jelas saya lupa namanya itu lah. Ada orang terkenal pembunuh para ulama itu lah. Jadi ulama itu banyak dia bunuh. Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, ingatin namanya ya. Itu pembunuh para ulama. Akhirnya dia mati dengan sangat mengerikan. Terakhir dia bunuh adalah Jabir. Sampai-sampai di mimpi itu dikejar-kejar terus sama Jabir sampai keringatan enggak bisa tidur itu. Akhirnya meninggal juga itu. Termasuk dia bunuh adalah Abdullah bin Zubair, keponakan daripada Siti Aisyah. Riwayat daripada Abi Daud. Wa tajlis fi mirkani fa iza ra'at sufrah faqal ma'i falyaktasil lizuhri wal asri ghuslan wahidan. Wa taktasil maghribi wal isya ghuslan wahidan wa taktasil fajri ghuslan wa tawaddu fi ma baina zalika. Kata Asma ke saudara Nabi, kami dulu ketika melihat air seperti itu, kami duduk di dalam air. Ini untuk membedakan darah ya, supaya kelihatan. Kami duduk di dalam sebuah bejana yang isinya air. Fa idza ra'at sufratan faqal ma, apabila kami melihat warna kuning di atas air. Warna kuning tapi air ya. Kalau kuning beku itu bukan itu. Itu yang sering lewat depan rumah saya selokan itu. Susahnya rumah pinggir selokan tuh begitu. Semuanya lewat itu lah. Kasur, bantal itu lah. Kalau sudah sampai ke tingkat warna udah repot itu. Ya ini air berwarna kuning fokal ma falta tasil li zuhri wal asr ghuslan. Berarti itu adalah darah istihadhah. Kalau darah haid dia hitam. Tapi kalau ya mungkin perempuan sudah enggak perlu begitu ya. Mereka sudah tahu mana yang haid mana istihadhah. Kalau misalnya ada yang ragu, suruh aja dia duduk di, berarti embernya harus besar ya. Kalau centong kan enggak bisa. Duduk lihat air. Nun sewu ya, kita bicara begini itu gimana ya? Ya pas masalah haid ya. Dalam fikih itu kan ya buka kulit tanpa isi, enggak ada malu-malu ya. Duduk, lihat nanti kalau ada kuning-kuning di atas darah itu, nih hadis ya. Berarti itulah darah istihadhah. Silakan dia boleh mandi, berwudu li zuhri wal asri ghuslan wahidan, untuk zuhur dan asar, tapi nanti waktunya didekatkan. Wa tahtasilil maghrib wal isya, di sini dikatakan mandi ya untuk maghrib dan isya, tetap orang istihadhah tetap wajib salat. Bagaimana kalau di Mekah itu pernah kasus begini? Sekarang kan ada teknologi ya untuk menahan haid itu ada loh. Kalau dulu kan perempuan-perempuan itu kan terganggu dengan haid di Mekah, akhirnya dia enggak tidak bisa tawaf ifadah. Waktu Arafah tiba-tiba haid kan repot loh. Sekarang sudah ada teknologi suntikan yang bisa menahan haid. Boleh enggak? Dulu dibahas oleh ulama Al-Azhar, boleh saja itu. Boleh saja demi kemaslahatan ibadah itu dibolehkan. Jadi sekarang jemaah haji enggak perlu khawatir lagi perempuan-perempuan tuh bisa nanti haid itu ditunda setelah haji itu kan cuma 4 hari kan. Arafah, Mina 3 hari, Ifadah selesai udah. Jadi bisa ditahan 4 hari ya. Nah, kalau sampai hari terakhir misalnya dia mau tawaf Ifadah ternyata istihadah gitu loh. Boleh kata Imam Nawawi boleh, tapi nanti dia harus masuk masjid dulu berwudu. Cuma Masjidil Haram tuh kelemahannya masjidnya besar, tapi tempat wudunya di luar gitu loh. Jadi memang agak sulit. Kalau kita batal wudu, itu kata harus keluar dulu, jauh dulu, turun lagi ke bawah gitu ya, jauh sekali gitu loh. Kalau seperti ini kan tempat wudu di dalam enak ya. Ada bagusnya ada enggaknya juga gitu ya. Ya bagusnya dekat gitu ya. Cuma enggak bagusnya ya bercampur suara dan bau enggak sedap juga mungkin ya. Selama kita tidak jaga gitu loh. Nah, boleh perempuan tawaf istifadah nanti, tapi nanti dikasih pembalut. Nah, boleh pakai pembalut ya, selama tidak mengotori nanti lantai masjid. Orang haid pun begitu sebenarnya. Dalam Al-Quran kan disebutkan ila abiris sabil, itu khusus untuk Siti Aisyah, karena rumah beliau itu, pasti beliau keluar masjid melewati masjid. Tapi kalau ada perempuan yang haid, kalau bisa jangan ke masjid lah. Bagaimana kalau dengar pengajian? Juga gak boleh. Saya dulu cerita dulu, orang jemaah saya yang di Condong Catur itu. Itu walaupun haid dia tetap datang ke masjid itu. Pasti udah marah-marah loh saya itu. Enggak boleh bu. Saya bilang. Tapi kan pengen dengar, pengajian gitu. Ya berapa hari sih haid itu. Gitu. Kalau mendengar pengajian kan masih bisa di TV, masih bisa di radio gitu. Jauhi lah ya Pak. Dari masaan. Wa tafsilu lil fajri ghuslan wa tawadu fima baina zalika. Ya. Hadis selanjutnya. Kita jadi agak panjang hadisnya sedikit ya, kita ambil yang pendek aja. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah binta Jahsyin syakat ila Rasulullah SAW adama faqala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki summa tasili fa kanat tahtasilu kulli shalah. Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah binti Jahsy mengadukan pada Rasulullah tentang darah istihadah, beliau bersabda, berhentilah selama salat ya, selama masa haidmu. Biasanya perempuan itu reguler ya, misalnya 5 hari per bulannya 5 hari. 6 hari 6 hari, 7 hari 7 hari. Jarang yang lebih daripada itu ya. Tapi kalau orang Arab pernah saya temukan dulu sampai 15 hari loh haidnya. Lama juga ya. Tapi itu kejadian-kejadian yang khusus, tidak semua orang begitu gitu. Normalnya paling 5 hari. Ada enggak yang 1 hari ya? Belum, mungkin belum ada ditemukan ya yang 1 hari belum ada itu. Berhentilah sholat selama masa haidmu. Setelah itu mandilah. Ya, setelah itu silakan untuk orang istihadah setiap sholat, ya dia mandi pakai apa? Berwudu, terus pakai apa? Silakan itu pembalut. Silakan dia sholat. Begitu masuk sholat lagi, ya begitu lagi. Silakan dia mandi lagi, berwudu, sholat lagi gitulah. Bisa nggak untuk dua sholat? Di sana nanti ada hadis selanjutnya. Nanti sholat tuh dirapatkan. Misalnya zuhur di agak ditakhirkan sedikit menjelang asar. Jadi asar dengan zuhur dengan asar bisa nanti sholat didekatkan seperti itu. Ya. Boleh nanti ya. Summa taktasili fakana taktasilu kulli shalah. Ya. Wa fi riwayatil Bukhari tawaddoi li kulli shalah, berwudulah kalian setiap sholat. Wahya li Abi Daud wa gharih min wajin akhar. Jadi kata Imam Bukhari tidak perlu mandi, cukup berwudu. Nah, ya. Cukup berwudu. Ya, tapi kalau sebanyak hadis kita temukan semuanya mengatakan mandi ya. Wa in ummi Atiyah Rasulullah qalat kunna lanaudu qudrah wa safrata ba'da dhuhri syai'an. Kata Ummi Atiyah, kami tidak menganggap cairan yang keluar warna kekuningan itu setelah suci itu kami tidak menganggap itu darah haid. Ya. Berarti ya memang persoalan-persoalan haid ini, istihadah dan nifas ini memang perlu apa ya, perlu sebenarnya harus mengajarkan ini perempuan ya, bukan saya, karena saya gak begitu, bukan pelaku sejarah lah bahasa kita nih ya. Sebenarnya perempuan biar lebih apa, lebih familiar gitu ya dengan perasaan dan segala macamnya gitu. Selanjutnya Wan Anas radhiyallahu anhu anal Yahuda kanu idza hadamratun lam yuwakiluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kullasyai' ila nikah. Ini yang kita ceritakan tadi rupanya berdasarkan dari hadis ya. Dari Anas bahwa sungguhnya orang Yahudi ketika istrinya haid ya, mereka tidak mau berinteraksi sedikit pun. Rasulullah berkata, "Isna'u kullasyai' ila nikah." Isna'u, perbuatlah apapun yang kalian inginkan. Ilan nikah, nikah di sini artinya jima ya. Selain daripada jima. Jadi boleh melakukan apapun dengan istri, kecuali jima. Bagaimana mukaddimatul jima? Mukaddimatul jima itu bahasa kita apa ya? Mukaddimah itu kan pendahuluan ya. Pemanasan bahasa kita ya. Kalau main bola itu kan ada pemanasan ya. Lari-lari keliling lapangan gitu. Pas main capek udah. Kalah terus mainnya gitu. Boleh ya, mukaddimatul jima itu dibolehkan. Artinya tamat tahu nanti ada hadisnya ya. Orang Yahudi selalu mereka menjauhi perempuannya ketika haid. Kata Rasulullah, isna'u kulasyain ila nikah. Silakan perbuat apapun. Pelukan boleh, silakan. Ciuman boleh, silakan. Lebih dari itu boleh, asal jangan jima. Jima ngerti ya? Enggak ngerti? Serius nggak ngerti? Itu yang sering dipakai dukun situ itu loh. Itu jimat itu. Masa nggak ngerti? Serius? Oh, orang Aceh. Oh, jimat itu bahasa Arab bukan bahasa Aceh. Oh nggak ngerti ya? Nanti tanya seniornya. Serius nggak ngerti? Enggak. Oh baru ya? Asli mana? Dari Banten. Oh, Banten satunya tahu. Jima ya. Ya, nanti tanya seniornya. Kalau minggu depan masih enggak tahu juga, bunuh diri aja deh. Berarti seniornya yang salah. Masa adiknya enggak diajarin? Masa kalah sama perempuan? Ya, monggo. Enggak apa-apa ya, itu istilah-istilah fikih itu enggak apa-apa. Hari gini gak ngerti sih ya. Hari gini gak ngerti. Ini mana seniornya nih? Dibiarin aja sih adiknya gak ngerti. Apalagi bahasa-bahasanya nanti ada musyarakah, mudorobah dalam istilah ekonomi ya. Lebih berat loh itu nanti. Ini aja anak kecil tahu biasanya itu. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ilmu itu memang begitu. Kadang-kadang kita tahu, orang lain gak tahu gitu loh. Tapi kalau biasalah orang, kalau gak tahu itu kan biasa ya. Namanya juga baru, tapi kalau ini mah kebangetan banget. Oke, kita lanjutkan. Hadis kita selesai nih habisnya. An Aisyah sorry. An Aisyah radhiyallahu anha qalas kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa nahait. Dari Aisyah, Rasulullah pernah menyuruhku mengenakan kain dan aku laksanakan. Lalu beliau menyentuhkan badannya kepadaku padahal aku sedang haid. Ini ya dirangka Rasulullah. Ma fauqal izar. Jadi boleh bersenang-senang dengan istri ketika haid selama tidak melakukan jima tadi. Artinya sebenarnya pernah dulu saya katakan bahwa dalam kitab fikih pernah saya temukan suami boleh bersenang-senang dengan istri selama tidak melakukan itu ya. Artinya dalam fikih itu disebutkan firat bil ibit, dalam dengan lipatan perut. Kalau kita fikih kita buka-bukaan ya. Jadi perut perempuan itu nanti dilipat gitu ya. Lalu suami bersenang-senang di sana gitu loh. Boleh enggak? Silahkan. Suami istri itu boleh kok ini, selama tidak melakukan yang tidak diketahui oleh teman kita tadi ya. Yang masih belajar. Nah, sekarang udah tahu dia pasti nih. Ada tanda. Berarti IQ-nya tinggi nih. Langsung tahu. Langsung tahu dia. Ya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah pernah menyuruh saya pakai sarung, syiddi izari, ikatkan sarungmu gitu. Ya mungkin bukan kayak sarung gajah duduk kita sekarang ya, hanya untuk menutup dari pinggang ke bawah saja. Lalu Rasulullah di sini bahasanya mungkin terlalu fayubashiruni, dan beliau mubasyaroh itu bisa artinya hanya berpelukan, atau mubasyaroh itu bisa juga fabashiruhunna bima'ruf dalam Al-Quran ya. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Bisa diartikan dengan seperti itu. Tapi enggak mungkin Aisyah ngomong terlalu vulgar ya. Sebab ini, sebab apa? Dalam rumah tangga itu kan enggak boleh kita membuka aib keluarga termasuk masalah itu ya. Kalau kita suami istri nanti, enggak boleh kita ceritakan problem rumah tangga kepada orang lain, apalagi masalah seks itu enggak boleh. Ya, enggak boleh sama sekali. Walaupun dipancing sama teman ya. Intinya malam pertama kemarin gimana gitu. Kalau saya patah ranjang satu gitu. Intinya ngapain itu? Ini bantingan apa? No, saya enggak cerita itu rahasia saya gitu. Baca aja di Twitter kalau mau. Ya, sama aja. Di Twitter malah semua orang tahu akhirnya. Itu dalam fikih saya temukan, ketika kita nanti berhubungan dengan istri, itu kalau ada kucing, itu disuruh keluar lah kucing itu. Cing-cing, sorry cing, mau tugas itu. Nggak, sampai begitu mulianya Islam ya. Ini privasi yang hanya diboleh oleh kita sendiri. Itu. Percuma dong kita ngumpet-ngumpet begitu, lalu cerita sama orang lain itu. Percuma aja. Apapun lah kondisinya ya. Itu enggak boleh kita. Makanya Siti Aisyah enggak mungkinlah menceritakan terlalu vulgar ya. Fayubashiruni wa ana haid. Ya, mubasyarah artinya sebenarnya bersentuhan kulit ya. Mubasyarah itu kan bersentuhan kulit. An Nabi Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti muratahu wa hiya haid. Fala yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinarin. Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas dari sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menjima istrinya dalam keadaan haid. Ini mungkin kasusnya dia tidak tahu kalau istrinya haid atau istrinya enggak kasih tahu kalau dia haid gitu ya. Biasanya dikasih tahu ya kalau biasanya loh. Maaf Mas, lampu merah gitu ya. Lampu merah belok kiri kan jalan terus itu. Kalau itu ngerti? Ngerti. Kebangetan itu. Itu bahasa isyarat loh, seharusnya gak ngerti itu. Yang tadi ngerti, kebalik oleh. Ini ilmunya kebalik kali ya. Jadi kalau lampu merah, kiri jalan terus. Baru ngerti deh. Cepat dewasa nih teman kita. Padahal itu banyak orang gak ngerti loh itu. Cuma ngerti itu. Yang tadi malah gak ngerti gitu loh. Jadi apa hukumannya, kata Rasulullah, yatasoddaq, silakan dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Sekarang satu dinar itu kalau tidak salah 12.000 ya. Hah? Satu dinar berapa sekarang? 4 gram mah. Enggak, duitnya. 1 gram itu berapa sekarang? 200 yang normal ya. Udah sampai 500 ya? 600 malah ya. Katanya emas itu harga tertinggi sekarang di internasional itu ya. Saya juga bingung kadang emas itu ya. Kenapa orang apa ya tertarik dengan emas itu loh. Saya juga bingung itu. Apa istilahnya itu? Apa sih kelebihan emas itu saya rasa? Gak ada apa-apa, sama aja sama batu lain loh ya. Cuma warnanya kuning aja gitu loh. Saya juga gak ngerti gitu loh. Kenapa emas itu selalu menjadi lambang kemewahan ya? Jam tangan pakai emas mewah gitu ya. Padahal apa bedanya cuma? Yang kuning lain kan juga banyak tuh. Yang kuning, yang warna kuning itu enggak itu saja itu. Tapi kenapa emas itu begitu menjadi ukuran ini ya? Orang lomba-lomba beli emasnya juga bingung ya. Kenapa enggak? Padahal mutiara mungkin lebih bagus ya. Kenapa orang enggak? Emas itu tetap lebih unggul daripada mutiara itu ya. Mutiara terus apa? Permata apa itu ya? Tetap emas berlian kan lebih bagus tuh, lebih mahal tuh. Tapi emas itu tetap apa? Menjadi primadona ya. Makanya toko-toko emas itu laris terus itu. Jadi berdasarkan dengan satu dinar, ya, mahal juga ya. Dalam kondisi istri haid ya. Bagaimana kalau tidak tahu? Dia nggak ngasih tahu sih, diam aja itu. Nah, tetap, sebab dalam keadaan tidak tahu, kadang-kadang hukum itu ya, ada yang dalam keadaan tidak tahu tetap hukum itu terlaksana seperti itu ya, tetap jatuh menjadi hukum itu. Terpaksa pun kadang-kadang, bagaimana kalau dipaksa itu? Kalau kita dipaksa mengucapkan kata-kata kafir, itu nggak jatuh gitu lah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita dipaksa kentut, batal nggak wudu kita? Tetap batal. Kan dipaksa pak kentut, tetap walaupun dipaksa tetap batal itu. dipaksa apa kalau enggak dibunuh itu. Batal enggak dosanya? Batal, itu kan terbatal walaupun dipaksa itu. Jadi ada yang terpaksa itu tetap hukum berlaku ya. Sama juga nusewu ya, ketika puasa berhubungan dengan istri tiba-tiba orang azan gitu lah. Imsak, imsak gitu lah. Kita pikir masih jam 2 itu atau udah jam 4 gitu lah, mau subuh gitu lah. Itu walaupun dengan alasan tidak tahu, puasanya sudah batal gitu lah. Ya. Itu dalam masalah ini ya. Dengan atau setengah dinar. Ini kasusnya dia enggak tahu loh ya. Anabi ada 3 hadis lagi kita cepat. Anabi saya radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallam alaisa iza hadd lam tusalli wa lam tasum. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah SAW, bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya artinya, sholat aja enggak, puasa aja enggak, masa ente mau minta jatah, itu bahasa kitanya ya. Ini kata Rasulullah. Alaysa iza hadot lam tusalli walam tasum, bukankah perempuan ketika haid itu kan tidak sholat, tidak puasa? Yang wajib aja dia enggak laksanakan, ente main robot aja, itu bahasa kitanya gitu lah ya. Kalau saya membahasakannya seperti itu. Dia sholat aja enggak, puasa aja enggak, masa ente masih minta jatah untuk dilayani begitu lah. Tunggulah sampai dia selesai haid, sabar. Jadi kata dosen saya dulu, Allah memberikan haid itu supaya ada masa kerinduan. Soalnya kalau kita terus-menerusan itu jenuh loh ya. Yang enak walaupun enak tapi terus-menerus itu jenuh loh. Coba siapa yang suka? Saya suka rendang ya. Sekarang orang Sabah Padang, coba makan rendang aja tiap hari. Hari ke 10-nya udah malas saya tuh ngeliat rendang aja udah enak menurut saya itu lah. Nah, haid itu begitu. Jadi haid itu diberikan Allah untuk ada masa apa, masa apa istilahnya? Masa rindu. Oh, nyambung dia. Masa rindu. Oh, azan. Oh ya, ada dan enggak apa, nanti 3 hadis lagi kita sambung minggu depan insyaallah ya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan dulu kumandang suara azan ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagi yang belum menikah dan memiliki perasaan syahwat yang susah dikendalikan, apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Ya kalau dalam Islam itu puasa ya, fa'alaika bisyam fa'innahu wija'un. Tapi puasa masih tinggi juga gitu loh. Ya udah puasa aja terus. Ya mungkin dengan kegiatan apa ya, physically misalnya olahraga gitu. Ketika ya memang sebenarnya ini manusiawi ya, kalau enggak begini malah enggak normal bagi saya itu. Tapi harus bisa kita kendalikan dengan apa? Biasanya secara biologis syahwat itu kan muncul dari otak ya. Jadi tipulah otak kita ini dengan melakukan hal-hal yang lain gitu loh ya. Zikir atau baca buku atau nonton apa? Apalah itu ya, jalan-jalan gitu lah. Ya, kalau kita diam aja duduk mikirin itu terus ya, dia begitu terus gitu loh. Makanya puasa itu kadang-kadang bukan menurunkan syahwat ya. Saya terus terang aja. Kadang-kadang dengan puasa itu syahwat kita tetap tinggi loh ya. Tambah tinggi malah kadang-kadang. Sebab kita sering sendiri. Biasanya cowok itu kalau udah sendiri itu pikirannya ke situ terus gitu loh. Walaupun normal cuma ya repot juga gitu loh. Tapi kalau nanti dibawa jalan naik motor aja keliling-keliling gitu ya. Nanti ngelihat yang lain itu udah lupa itu biasanya. Bagaimana untuk menundukkan pandang agar tidak berpikiran kotor? Ya gimana ya? Ya udah ditundukkan tapi pikiran kotor juga gitu lah. Berarti pikirnya yang ditundukkan gitu lah, bukan matanya gitu lah. Ya apa ya? Ya jangan banyak melihat-lihat aja mungkin ya. Hindarilah lokasi-lokasi yang banyak yang orang-orang pakaian bebas ya. Tapi susah di Indonesia nih ya. Kita nonton TV aja dari pagi sampai pagi, walaupun ya kita nonton berita tuh aja isinya gitu. Jadi mana saya mau jalan, gak ada itunya gitu loh. Susah juga gitu loh. Ya berdoa aja lah sama Allah ya, sebab Allah yang menciptakan hati kita, menciptakan mata kita, menciptakan pikiran kita. Berdoalah sama Allah. Makanya dulu apapun yang kita lakukan, bagaimana supaya hati saya itu tetap ingat pada Allah, berdoa pada Allah, sebab Allah menciptakan hati, Allah yang menciptakan mata, Allah menciptakan nafsu, Allah menciptakan segalanya. Ya Allah, kendalikanlah nafsuku ya Allah. Baru kita berusaha secara manusiawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apakah ada ajaran Islam mengenai marah? Bagaimana marah yang benar diajarkan dalam Islam? Jadi wal kaziminal ghaizo, itu bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Jadi marah itu sebenarnya boleh marah dengan alasan yang tepat, kadar yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Kepada anak kita boleh marah. Istri boleh marah kalau memang salah gitu. Anak didik pun boleh kita marahin kalau memang salah. Jadi enggak marah sama sekali itu juga. Rasulullah juga pernah marah kepada sahabat, pernah kok Rasulullah. Kepada istri pun boleh juga pernah marah itu. Jadi bukan berarti Islam itu tidak boleh marah sama sekali, tidak bisa. Tapi ada manajemen marahnya itu loh. Kadarnya harus tepat, jangan kadarnya bagaimana ukurannya? Jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, merugikan sendiri itu misalnya kita marah lalu betul-betulkan kepala kita ke tiang gitu loh. Eman-eman tiangnya gitu. Kepalanya sih enggak apa-apa. Gitu. Ya, atau merugikan orang lain mukul-mukul enggak boleh, kecuali anak boleh. Bisa, marah tuh boleh kok. Semua orang bisa marah, tapi yang marah dengan tepat itu yang sulit. Kadarnya yang pas itu. Misalnya marah kepada mahasiswa, lantaran dia enggak bikin tugas, walau dosennya ngamuk-ngamuk berlebihan itu, lebay ente gitu aja. Enggak bikin tugas aja marahnya sampai mukul-mukul meja. Ya marah lah. Kenapa sih enggak bikin tugas? Kan saya suruh bikin tugas itu. Misalnya udah enggak usah masuk kuliah saya sekali itu. Jangan orang mukul-mukul meja, ente enggak menghargai saya. Lebay banget nih orangnya. Masalahnya dikit marahnya selangit itu lah. Enggak, jangan lebay lah bahasa kitanya. Mendidik anak silakan marah. Perang tuh pakai marah loh. Masa ada perang enggak marah loh? Ketika Rasulullah perang yuk. Masa ada kita ngejar orang pakai pedang tuh enggak sambil marah tuh? Sambil baca komik itu. Perang tuh masa enggak marah sama tuh? Ente siapa sih namanya gitu? Tinggalnya di mana? Aslinya Banten ya. Oh. Lagi perang begitu malah kenalan. Punya Facebook enggak? Punya Facebook enggak? Justru ketika perang tuh pakai marah tuh. Jadi itu kadarnya betul. Tapi kalau nanti sudah musuh sudah menyerah, jangan kita bunuh. Sayyidina Ali kan pernah begitu ya. Membunuh orang padahal dia sudah menyerah gitu loh. Enggak boleh. Berarti enggak marahnya sudah sampai di situ aja gitu ya. Jadi yang diberi diberikan ajaran oleh Islam, contohlah Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam hal-hal duniawi beliau tidak banyak melampiaskan kemarahan. Kita disuruh untuk memaafkan kesalahan orang justru ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang di bawah kita. Kita gampang memaafkan. Dulu saya berikan contoh ya, wal kazim minal ghaizo itu. Kita gampang memaafkan kesalahan itu kalau orang melakukan kesalahan itu di atas kita. Apa contohnya? Saya beri contoh dulu ya. Misalnya saya masih dosen baru, ngajar naik motor. Tiba rektor buru-buru keluar dari kampus pakai mobil, nabrak motor saya, ketepak gitu ya. Keluar Pak Rektor dari mobil, maaf Pak ya, saya buru-buru gak sengaja. Apa kata saya? Gak apa-apa Pak, biasa kok Pak itu. Tapi motor Bapak rusak, selebornya pecah. Biasa kok Pak, pecah begitu. Di belakang masih bagus, kalau Pak nabrak silahkan gitu. Di rumah saya ada motor satu lagi, Bapak nabrak saya ambilin. Karena dia rektor. Atau contoh gini ya, saya pernah ngasih contoh di Auri begini. Militer itu kan ada sistem hierarki ya. Bagaimana kalau melakukan kesalahan itu, komandan. Anak buah lagi SMS, caca gitu. Komandan buru-buru, nabrak anak buah, HP-nya jatuh pecah. Komandan, oh, maaf ya, saya nggak sengaja, saya buru-buru. Apa kata anak buah? Nggak apa-apa kok Pak, biasa kok Pak. Tapi HP ente pecah, emang udah rusak kok Pak. Ya? Dari dulu tuh masih mau banting gitu. Untung Bapak tabrak tadi katanya. Bagaimana kalau dibalik? Komandan lagi SMS, anak buah buru-buru sibuk ketepak, nabrak komandan, HP-nya pecah. Bisa nggak komandan memaafkan? Nggak bisa, paling dijemur seharian itu. Itu yang diajarkan oleh Islam. Maafkanlah kesalahan orang ketika kesalahan itu tidak dalam masalah kedisiplinan ya, pendidikan. Misalnya senggolan di jalan, tabrakan di jalan pun gak sengaja, gak usah marah-marah lah. Kita udah sakit, marah-marah lagi ya. Ini ada teman kita lagi kecelakaan ya, Mas Ali gitu. Gak usah, udah tabrakan lagi Mas Yusuf ya. Udah marah-marah lagi, dua kali kena nanti gitu. Salaman aja itu. Teorinya begitu ya, tapi kalau praktek yang susah itu. Yang penting kan teori dulu. Mudah-mudahan gak pernah tabrakan gitu kan. Saya pernah membaca fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Beliau ini pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah ya. Tapi setelah saya selesai, kalau salah. Bahwa memang jumhur ulama melarang membaca Al-Quran tanpa mushaf. Melarang membaca Al-Quran tanpa mushaf, tetapi ulama Malikiyah membolehkan untuk membaca karena terlalu lama haid. Untuk murojaah Al-Quran, mohon penjelasannya. Dulu pernah kejadian di Mesir itu, akhwat bertanya kepada Mufti Azhar, karena di Mesir di Al-Azhar itu kan kalau kita ujian Quran, itu kan ujiannya lisan dan tulisan. Boleh gak kami ujian lisan? kata itu boleh. Ya, coba tidak menyentuh Al-Quran tanpa mushaf. Bagaimana kami, boleh enggak kami menulis Al-Quran? Nah, ini persoalannya menulis itu. Akhirnya keluar fatwa Al-Azhar pada saat itu, untuk perempuan-perempuan yang haid. Sebab, kalau di Al-Azhar itu, Al-Quran itu harus lulus loh. Ya, kitabah wa syafawiyah. Ujian lisan sama ujian tulis. Itu enggak boleh enggak lulus. Itu mata kuliah wajib di Al-Azhar itu. Teman saya yang enggak lulus sampai sekarang aja masih dipanggil sama Al-Azhar. Padahal udah 20 tahun lebih. Di Al-Azhar tuh enggak ada istilahnya DO. Dipanggil terus aja sampai itu. Enggak ada DO-DO di sana. Pokoknya kalau sudah tahun 2, seumur hidup. Nanti enggak apa dipanggil lagi gitu. Nah, boleh katanya menulis misalnya ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam kamil hazil ayah. Lengkapi ayat ini. Ya lazina. Tapi enggak boleh dipegang kata fatwa Al-Azhar. Tapi ini khusus untuk ujian ya. Sebab kalau ujian ulang nanti kan repot juga itu. Jadi memang ada yang membolehkan membaca tanpa mushaf waktu ujian tertentu ya. Ya, tapi kalau di sini ada yang mengatakan Malikiyah membolehkan untuk baca karena terlalu lama haid untuk muroja Al-Quran ya. Kalau ada pendapat Malikiyah begitu ya monggo. Ya, terlalu lama haid. Haidnya berapa gitu lah. Kangen banget sama Al-Quran gitu ya. Atau kalau memang terpaksa ya jangan pegang enggak apa-apa lah. Sama kayak tadi ya, karena ujian tersebut boleh. Ujian syafawi, ujian lisan dengan profesor. Di sana yang nguji kita tuh profesor langsung ya, dia hafal Quran. Saya aja gemetaran dulu, salah terus saya. Oh, dia hafal Quran ya, 30 juz, kita cuma 2 juz. Teman saya dulu, pas ujian Quran itu, ujian tulis itu lah. Dia gak bisa itu lah. Lengkapin ayat ini, dia gak tahu. Dia ubah. Dokter, saya punya soal itu lah. Yang hafal dia aja yang dia tulis itu. Ya gak lulus. Dokter minta, profesor minta ini deh, saya yang ini nggak hafal itu, saya hafal yang ini aja, dia tulis. Dia bikin sekolah sendiri aja, saya bilang. Imam Ghazali yang saya tahu melarang memotong rambut waktu haid, apakah benar? Ya, jadi memang suatu haid hindari kita apa ya? Memang ada hadis saya baca dalam kitab dalam buku fikih sunnah itu, kotoran-kotoran yang di bawah kuku, yang di bawah haid itu kalau bisa memang jangan dipotong kalau bisa. Kalau tidak terlalu misalnya kalau gatal misalnya apa. Kalaupun nanti saya temukan ada pendapat yang saya temukan, kalaupun kita memotong nanti itu disimpan. Nanti dicuci ketika kita suci gitu. Ini kena juga kasusnya kalau laki-laki sedang janabah. Misalnya kita janabah di malam hari gitu ya. Hindari kita motong kuku ketika janabah. Kalau enggak, kalau terpotong juga itu nanti dicuci juga gitu loh. Sebab seluruh tubuh ketika kita janabah itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Itu harus dibersihkan. Dan jangan sampai kita potong dulu sebelum kita mandi wajib. Cuma laki-laki kan enaknya begitu janabah kan bisa langsung mandi. Kalau perempuan kan enggak. Mereka dulu 5 hari dulu baru boleh mandi nanti mensucikan diri ya. Jadi kalau nanti kukunya panjang 5 hari gimana gitu. Tapi kalau 5 hari kan enggak mungkin panjang banget ya. Atau apalah gitu lah ya. Boleh enggak? Memang ada pendapat yang saya temukan terkuat seperti itu, hindari. Kalaupun memang harus dipotong juga karena mungkin ada nonsewe, mungkin karena panuan gitu loh. Gatel banget kepala gitu loh, akhirnya rambutnya dipotong gitu loh. Itu ada yang masyarakat dicuci nanti gitu loh. Tapi ada pendapat juga yang saya temukan, gak tahu deh, nonsewe mungkin agak lebay ya. Nanti kalau misalnya kita tidak cuci, nanti di akhirat dia datang lagi gitu loh. Ya itu pendapat silahkan aja ya. Sampai di akhirat dia nemuin kita lagi gimana ya, sampai ke akhirat juga dia gitu loh. Dulu saya gak dicuci gitu loh. Ente sih hilang gitu. Ya monggo saya dengar. Tapi pendapat yang rajih, kalau bisa jangan dipotong, dihindarilah memotong-motong seperti itu ya. Kemarin ada yang nanya masalah hutang piutang sih. Dia nanya, Pak Ustaz, saya minta utang sama teman saya, tapi dia gak mau ngaku kalau dia hutang gitu loh. Aduh gimana gitu. Sebenarnya dia hutang, cuma dia gak mau bayar. Udah minta aja sebulan sekali kalau dia gak mau bayar. Anggap itu tabungan ibu di akhirat. Tapi kalau lebih bisa, ibu maafkan saja sebenarnya. Dalam Al-Quran ada surat apa itu lupa saya itu. Rasulullah itu pernah memaafkan orang berhutang kepada beliau. Jadi ketika Rasulullah lewat, ada sahabat minggir gitu loh. Kata Rasulullah, kenapa ente minggir ketemu saya? Saya malu ada hutang Rasulullah. Ya udah hutangmu saya lunasin gitu loh. Hebat ya. Kalau bisa begitu kan hebat itu. Ya, maaf di luar tema. Apa hukumnya menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Nah, begini ya. Alkohol itu, kajiannya adalah alkohol itu najis bizatiyah atau tidak itu lah. Persoalannya begitu ya. Apakah alkohol itu najis bizatiyah atau tidak? Artinya begini. Kalau memang alkohol itu najis secara zatnya, berarti tidak boleh kita gunakan untuk mengobatin luka. Kita kan sering menggunakan luka juga alkohol ya gitu. Jadi banyak ulama mengatakan bahwa alkohol itu hanya haram kalau digunakan untuk minuman keras gitu. Ada begitu ya. Tapi kalau untuk keperluan itu tidak apa-apa. Termasuk katanya parfum begitu. Ya. Nah, tapi ada juga saya kumpulkan sebuah pendapat, ada juga mengatakan bahwa alkohol itu memang apa? Secara zatiah dia haram. Makanya orang tidak boleh meminum alkohol gitu loh. Sedikit dan banyak tidak boleh gitu loh. Nah, okelah kita cari aja jalan keluar yang gampang ya. Sekarang kan ada juga minyak wangi tanpa alkohol itu kan ada yang 0% itu kan ada ya. Udah pakai itu aja lebih aman bagi saya. Ya, walaupun pendapat yang agak kuat saya temukan, alkohol itu boleh digunakan untuk apapun. Pembersih luka, terus apalagi alkohol gunanya itu? Alkohol pembersih luka, membersih apa ya? Barang-barang steril rumah sakit ya. Itu banyak menggunakan alkohol lah itu. Untuk apa lagi? Iya, bisa juga itu besi-besi karat itu alkohol. Ya tadi itu pertanyaannya. Ya, atau pembersih luka. Ini ada pembersih luka. Kalau saya mengatakan boleh ya, bukan boleh, saya mau pakai gitu kan. Kalau saya luka itu biasanya pakai alkohol itu dingin biasanya. Jadi itu pendapat yang agak banyak saya temukan. Jadi tidak haram secara zatiah. Sama juga dengan anggur ya. Anggur itu kan enggak harum ya, tapi kalau sudah diproses kimiawi, ada fermentasi, itu baru menjadi harum. Sama juga dengan apa tuh? Tape ya. Tape juga begitu. Jadi alkohol yang diharamkan oleh MUI setahu saya adalah ketika kadarnya di atas 3%. Kalau di bawah 3% itu enggak haram. Jadi tape itu katanya kalau sudah 3 hari itu kadar alkoholnya sudah 3%. Itu enggak boleh kita makan. Tapi kalau masih 2 hari katanya masih di bawah 3%. Ya. Tape itu ya, tape beras ya. Bukan tape uli, sama aja ya. Tape ketan ya. Itu ada proses fermentasi katanya. Kalau cuka gimana? Kalau cuka katanya boleh. Cuka itu kan ada program fermentasi juga ya. Tapi dia katanya continue terus menerus. Itu enggak apa-apa cuka itu. Kita udah pakai dari dulu sih ya. Mengenai kewaspadaan terhadap Islam liberal, mohon ciri-cirinya dan contohnya. Kemudian bagaimana dengan buku, artikel, website yang mengaruh ke sana? Begini, liberal itu artinya kan sebenarnya bebas, ya. Jadi liberal semulai dari sekuler dulu ya, sebab munculnya dari sekularisme. Sekuler itu secara sederhana artinya orang yang percayanya hidup di dunia, enggak ada kehidupan akhirat itu sekuler. Memisahkan hidup dunia dan akhirat itu sekuler. Sinetron aja, agama enggak usah ikut campur itu sekuler. Kalau pluralisme sederhananya begini, kebenaran itu di atas gunung. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dia berjalan ke arah kebenaran. Itu pluralisme, haram. Artinya apa? Islam bukan agama paling benar. Semua agama itu menuju kepada kebenaran. Itu salah pendapat seperti itu. Pluralisme itu begitu. Jadi kebenaran di atas gunung, semua orang berjalan menuju kebenaran gitu lah. Itu salah menurut saya. Nanti dibedakan dengan eksoteris dengan apalagi istilahnya itu. Jadi ibadah itu beda-beda, tapi intinya cuma satu aja kok itu. Salah menurut saya. Tuhan itu beda-beda tipis. Beda-beda apaan saya bilang? Tuhan itu beda. Lihat kitab suci masing-masing. Masa dibilang Allah, Yesus, apalagi Hindu, Buddha itu apa Tuhannya itu? Itulah. Oh, sama aja kok, cuma beda nama. Nggak bisa saya bilang. Orang liberal itu pernah ngomong saya begini ya. Ini apa katanya? Gelas. Ini akan tetap gelas walaupun namanya bukan gelas. Coba orang Inggris, apa ngomongnya ini? Kalau Inggris apa bahasa Inggrisnya gelas? Glass. Ya. Kalau orang Prancis lain lagi. Jerman lain lagi. Kan tetap gelas katanya. Oh, jangan ngomong itu ente saya bilang. Jadi Tuhan tuh sama walaupun namanya Allah, Allah, macam-macam gitu ya. Itu orang liberal ngomong gitu loh. Wah, hati-hati ente ngomong Tuhan saya bilang. Kalau ingin tahu tentang Allah Tuhan, lihat kitab suci masing-masing. Dalam Al-Quran sudah jelas kullahu ahad, Allah itu esa. Nah, ya, di Kristen Trinitas, berarti udah enggak sama gitu loh. Jangan di itu yang ngomong sama saya profesor loh itu ya. Sampai ngak, bapak ini gila banget nih kafirnya saya bilang. Masa dia bilang Tuhan itu sama aja cuma beda nama katanya. Dia ngasih contoh tuh saya paling enggak suka gelas itu loh. Ini kan tetap gelas katanya. Walaupun namanya beda-beda, Inggris beda-beda, sekarang macam beda. Tuhan itu kan sama, ya di Islam namanya Allah, di Kristen Yesus gitu ya. Di Yahuda namanya Yahweh gitu lah. Kok bisa saya bilang. Sifat-sifat Tuhan tuh beda, makanya Allah tuh punya zat wasifat sifat tuh, pelajari. Beda-beda tipis apaan saya bilang. Itu orang liberal ya. Nah, kalau liberalisme itu sila pertamanya adalah kemanusiaan yang Maha Esa. Orang liberal itu yang menjadi topik itu adalah manusia. Kalau manusia menganggap itu benar, ya itu benar. Walaupun Al-Quran mengatakan salah, kalau perlu Al-Quran ditipek, itu liberal. Jadi enggak, kalau manusia menganggap buka-bukaan itu bagus, ada Al-Quran mengatakan tutup aurat, Al-Quran itu dianggap salah, enggak relevan lagi. Karena zamannya sekarang buka-bukaan, ya itu namanya liberal. Ya, jadi menjadi liberal itu adalah kemanusiaan yang Maha Esa. Manusia itu menjadi sentral. Antroposentris ya. Ya. Manusia itu menjadi sentral. Apa yang menganggap manusia? Ya. Apa yang bagus manusia? Ya itu. Ayat suci itu dirubah aja, perlu dibuang. Itu liberal itu. Nah, ciri-ciri orang liberal ini ya kelihatan loh mukanya orang munafik sama enggak munafik tuh ya. Orang-orang liberal itu mukanya ya enggak kelihatan apa lah ya. Wajah-wajah imannya tuh enggak ada saya lihat itu. Biasanya angkuh orangnya. Kalau teman-teman silakan baca surat munafik ya. Itu ciri-ciri liberal dari sana. Biasanya bajunya bagus-bagus. Saya makanya khawatir pakai baju bagus itu loh. Kalau enggak percaya coba baca buka surat munafik. Kalian akan terpesona dengan baju dan anak-anaknya. Itu harus ciri orang munafik. Hati-hati lah ya kalau kita kena seperti itu. Ya. Oh ya. Ini tinggal dua kok. Ya, percepat aja ya. Ustaz, bismillah. Bagaimana hukum menghafal Al-Quran sambil merokok? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Jangan. Saya pernah dapat pertanyaan dari orang-orang luar. Ada katanya mahasiswa Islam. Itu ketika dia bikin makalah, dia baca Quran itu sambil ngerokok. Dia bukan baca Quran, tapi nyari ayat dalam Al-Quran itu lah. Wah, dicatat itu. Ya Allah, saya bilang. Ya jangan. Itu Imam Syafi'i mengatakan begini ya. Orang yang menghinakan syiar-syiar Islam, itu kafir loh. Nggak main-main loh itu ya. Kafir loh itu. Kalau dianggap nanti kesepakatan, merokok sambil Quran itu termasuk menghina Al-Quran, itu kafir loh hukumnya. Jangan main-main loh. Jadi kata Imam Syafi'i, apapun yang kita lakukan yang merendahkan, mentasgir, ya, menihanah sesuatu yang besar dalam Islam itu kafir. Menganggap Al-Qur'an menusewi ya, almarhum Gus Dur pernah juga terlibat ya. Bercanda dengan Al-Qur'an itulah. Kata Gus Dur kan Al-Qur'an kan kita paling porno di dunia itu. Walaupun bercanda ya, itu berat lah itu bagi saya. Al-Qur'an itu jangan direndah-rendahkan lah. Apalagi kalau ini bacanya sambil apa? Kaki naik begini loh. Dia bikin tugas itu loh, Quran dibuka itu ya, merokok itu loh. Itu dia lihat sendiri temannya itu ngomong begitu, itu mahasiswa Islam loh katanya. Ya janganlah sambil merokok ya, jangan ya merokok dulu nanti kalau ngaji-ngaji gitu loh ya. Saya takutnya nanti kena hukum kafir repot, sebab itu termasuk kita merendahkan ya. Sekarang gini aja, kalau saya ngajar, ada mahasiswa ngerokok depan saya, gimana kira-kira sikap saya? Saya seret dia keluar itu. Ya. Berani kau merokok depan saya waktu saya lagi ngajar, saya bilang. Saya aja merasa direndahkan dengan ada. Misalnya saya ngajar gitu ya. Saya terus mahasiswa ngerokok gitu. Itu kalau enggak saya banting, saya seret dia keluar itu. Saya loh ya, saya enggak saya kalau masalah peraturan keras saya aja. Saya mau ngajak mahasiswa berantem aja saya pernah. Saya kalau masalah itu ada pintu kelas itu sampai sekarang belum selesai, saya pukul itu gara-gara mahasiswa itu. Saya kalau memang kalau lagi marah saya memang agak membabi buta saya. Ya. Tapi kalau enggak marah saya santai aja itu loh. Kalau enggak dipancing emosi saya itu loh. Saya aja kalau ada mahasiswa ngerokok saya tersinggung, apalagi Al-Qur'an begitu kan hati-hatilah janganlah ngerokok ya. Mudah-mudahan ini hanya sekedar pertanyaan enggak serius ya. Atau pernah dia melihat teman lagi muzakarah Qur'an sambil ngerokok gitu loh. Hukum lari dari memisahkan orang berkelahi. Karena kita gak mampu. Oh gini. Jadi ada orang berkelahi. Terus kita mau pisahin. Kita gak kuat. Lalu kita lari gitu loh. Jangan lari. Tonton aja. Ya maksudnya begini. Ya daripada kita membaikkan diri kita. Kecuali lari kita itu mencari bantuan. Mencari bantuan gak apa-apa. Sama juga kita lari dari medan pertempuran. Kalau kita lari itu taktik. Untuk bergabung dengan pasukan lain itu boleh. Kalau ada orang berkelahi gitu ya, saya tuh ini ya, mungkin karena nusewe, jangan salah paham ya. Saya ini kan orangnya agak, muka saya agak sangar ya. Itu ada anak SMA, kalau ribut mau berantem itu ya, dulu anak SMP Muhammadiyah mana itu? Itu saya sampai suara saya kan besar ya. Saya ambil kayu itu. Wah, ribut depan rumah saya bilang. Lari mereka itu. Padahal kalau mereka melawan saya juga takut itu. Ini kalau di rame-rame bonyok saya nih saya bilang. Tapi dengan asal kita serius marah ya. Saya ambil kayu itu. Apa waktu itu saya bilang, pantong yang kalian sini, ribut di rumah depan saya, saya bilang. Kabur mereka itu. Waktu itu anak ada lambang Muhammadiyahnya di sini saya lihat. Satu yang lagi anak SMA, yang satu baju-baju Muhammadiyah saya lihat ya. Satu lagi gara-gara ini aja ngeng-ngeng gitu ya. Itu aja marah-marahan gitu. Jadi temannya lewat ngeng. Balik yang sana itu. Ngeng-ngeng balik juga dia mau berantem. Depan saya, wah saya hajar langsung. Waktu itu 6 orang sih. So ambil kayak ribut kau sini tuh. Buar tuh, buar semua itu. Ada juga hikmahnya sangar itu. Padahal kalau mereka melawan saya lari. Tapi kan lebih berubah saya itu ya. Jadi kalau lari ya gak apa-apa asal minta bantuan. Kalau enggak ya tonton aja. Nanti kalau ada capek lagi dia berhenti sendiri kok. Sorry tadi saya gak bisa gak kuat ya. Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang ada ulama yang menghukum dan makruh pada menonton film biru. Layarnya rusak. Oh, nonton. Ya, satu lagi. Tanggung. Di saat istihadah kita melakukan sholat, di saat pertengahan sholat kita merasakan yahruju dama. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat, terus keluar ketika kita sholat, ada perasaan keluar, ya batal. Saya sudah jelaskan dulu ya. Yang membatalkan wudhu, apapun yang keluar dari sabila ini, dari dua jalan, walaupun yang tidak biasa keluar. Misalnya keluar misalnya pasir dari tempat pipis kita ya. Kelentang gitu deh. Wudhu batal. Nggak iya, walaupun bukan pipis. Iya. Apalagi darah jelas batal wudhu. Nggak ada cerita. Atau yang keluar misalnya pas kita mau pipis, keluar tutup pulpen. Tutup pulpen. Tetap batal wudhu kita. Kan nggak biasa keluar, Pak. Atau kalau kita BAB misalnya keluar koin gitu. Karena kan orang kalau makan koin, itu kan bisa keluar lewat ini loh. Keluar koin gitu loh. Ya batal wudhu, walaupun bukan yang biasa keluar. Pokoknya apapun yang keluar batal wudhu. Angin, apa kayak. Pas BAB itu malah ini ya. Oh keluar kupon gitu. Kok bisa makan kupon ya? Ya tetap batal wudhu. Jadi kalau darah istihadah, orang sholat, terasa keluar sesuatu, keluar batal wudhu. Berarti ke sholat. Seharusnya itu melanjutkan sholat apa membatalkannya? Batalkan. Batalkan. Ya berarti wudhu kita sudah batal. Ulang lagi dari awal gitu. Nah laki-laki juga begitu ya. Ya sama dengan buang angin lah. Buang angin itu kan gak ada yang keluar. Cuma angin tok tuh. Ses gitu lah. Ya udah batal wudhu. Batal. Bunyinya lebay. Ses. Terima kasih ya.